Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tiada henti lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak mungkin dan sesering mungkin lisan kita mensyukuri segenap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kebaikan dari sikap syukur itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Dan kita semua berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sikap-sikap yang tidak mendatangkan kebaikan, sikap-sikap buruk yang justru akan menimbulkan kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, terdapat di dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, wa in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada kita dalam hadis dari sahabat Sahib bin Sinan radhiyallahu anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan. Perkara atau urusan yang ada pada diri seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Karena semua perkara yang menimpanya, semua urusan yang ada pada diri seorang mukmin, kullahu khairun, semuanya itu membawa kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mukmin, dan itu tidak akan terjadi, itu tidak akan dialami oleh orang lain kecuali hanya oleh seorang mukmin. Orang lain tidak akan bisa mendapatkan hal yang demikian kecuali hanya seorang mukmin. Kecuali oleh orang yang beriman. Apa perkara yang menjadikan seorang mukmin tersebut selalu mendapatkan kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabathu sarra'u syakara." Apabila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, ya, syakara, ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka sikap syukurnya ini akan membawa kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara. Apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyusahkan, sabara, ia kemudian bersabar. Fakana khairan lahu, maka sikap sabarnya ini akan membawa kebaikan pada dirinya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, kita mendapatkan pencerahan yang sedemikian melapangkan hati kita. Betapa tidak? Ternyata ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul, baik itu permasalahan di rumah tangga kita, permasalahan dalam urusan bisnis kita, permasalahan dalam sosial kemasyarakatan, permasalahan-permasalahan lainnya. Dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita akan bisa menerapkan sikap yang tepat. Sebagaimana kita ketahui, masalah yang ada di dunia ini kalau tidak baik, ya buruk. Dua, selalu dua, berpasangan. Ya, kalau tidak baik, ya buruk. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Ada sesuatu yang enak, ada sesuatu yang tidak berkenan di lidah kita. Selalu demikian, berpasangan. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan tuntunan. Ketika kita menghadapi dinamika kehidupan dunia, ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, apakah itu masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah sosial kemasyarakatan, masalah yang lain-lainnya. Ya. Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita. Bila masalah itu mendatangkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita, maka sikap yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sikap syukur. Artinya, ketika kita mendapatkan kesenangan, jangan sampai kita menjadi lalai. Jangan sampai kemudian kita lupa diri. Ya. Nah. Kalau kita mengambil contoh kisah tiga orang Bani Israel, ya, ma'ruf kisahnya, ada kisah ya, seorang Bani Israel yang tidak tumbuh rambutnya di kepalanya, kemudian satu lagi orang yang kulitnya mengalami ya, penyakit kulit begitu, ya, kemudian yang satu buta. Kita mendapatkan contoh yang baik itu adalah pada kisah Bani Israel pada orang yang buta. Dan contoh orang yang buta ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dijadikan contoh bagaimana sikap bersyukur dalam bentuk lisanan, dalam bentuk lisan. Dan syukur itu para ulama membagi ada bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota tubuh bil jawarih, dengan anggota tubuh. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil ilustrasi kisah tiga orang Bani Israel ini, terkhusus kisah pada orang yang buta, sebagai contoh syukur dengan lisan. Kenapa demikian? Karena di dalam kisah pada orang yang buta ini, ketika ia didatangi malaikat dalam wujud seorang manusia, ditanya orang yang buta ini ingin apa? Saya ingin bisa melihat. Ya. Setelah bisa melihat, ingin apa? Masalah harta, ingin binatang ternak selembah. Ya, akhirnya diberi semua. Kemudian diuji, datang lagi malaikat dalam bentuk Ibnu Sabil yang kehabisan bekal. Datang kepada orang buta ini. Yang tadinya buta, sekarang sudah melihat. Malaikat yang menyerupakan seorang Ibnu Sabil ini mendatangi orang tersebut. Ya, saya kehabisan bekal, gini, dan seterusnya. Kemudian kata orang yang tadinya buta ini, dia mengatakan, saya dulu buta. Kemudian Allah memberikan nikmat dalam bentuk saya bisa melihat kembali. Saya dulunya miskin, fakir. Kemudian Allah memberikan karunia binatang ternak sampai satu lembah. Maka apabila engkau memerlukan, ambillah. Kata orang buta ini kepada Ibnu Sabil. Yang dia adalah malaikat yang sedang menguji. Nah, sikap atau pernyataan ya, orang buta ini, saya dulu buta, sekarang alhamdulillah saya bisa melihat. Saya dulu miskin, fakir, sekarang saya memiliki harta. Itu adalah bentuk syukur lisanan. Bentuk mensyukuri dalam bentuk lisan. Artinya dia mengingat-ingat. Dulu saya itu tidak seperti sekarang. Ya, walhamdulillah. Ya. Artinya tumbuh pengakuan bahwasannya nikmat itu tidak menjadikan dirinya kemudian magrur. Tidak menjadikan nikmat-nikmat itu, kesenangan-kesenangan yang diperolehnya, tidak menjadikan kemudian dirinya tertipu. Tidak kemudian menjadikan dirinya lalai. Ya. Atau lupa diri. Ya. Ya. Ini peringatan bagi kita. Kan nikmat itu bisa dalam bentuk harta. Ya. Nikmat itu bisa dalam bentuk ilmu. Nikmat itu bisa dalam bentuk tahta. Ya, dalam hal ini karir, jabatan, atau yang lainnya. Ya. Nikmat itu bisa dalam bentuk ya, diberi wanita yang baik, yang soleha, dan seterusnya. Semua nikmat itu ya, tidak menjadikan kemudian dirinya lalai atau bahkan tertipu. sehingga amalan-amalan yang tadinya baik kemudian ditinggalkan. Na'udzubillah. Ilustrasi tentang kisah tiga orang Bani Israel yang kemudian diambil kisah pada keadaan orang yang buta ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya ketika seorang mukmin menghadapi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjadikan hatinya itu lapang, tidak ada beban hidup, tidak ada kesempitan, tidak lantas kemudian dirinya melakukan tindakan-tindakan yang di luar kepatutan. Entah itu mungkin bersikap hura-hura, entah itu glamor hidupnya, entah itu kemudian sikapnya berlebihan. Tidak. Bagi seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat tersebut, ia justru bersyukur. Sikap syukurnya ini menjadi pembatas untuk tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar kepatutan. Melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Nah, inilah sikap seorang mukmin sehingga dikatakan wa kana khairan lahu. Dengan sikap syukurnya itu akan memberikan kredit poin bagi dia. Memberikan kebaikan bagi dia. Dengan sikap syukurnya itu. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya justru menjadikan dirinya semakin mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Dengan sikap syukurnya ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, la azidannakum. Pasti, mesti. Ya. Sebuah kemestian. Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Nah, jadi sikap syukur itu menjadi sesuatu yang mewarnai kehidupan seorang mukmin ketika seorang mukmin itu memetik berbagai nikmat kehidupan di dunia ini. Ketika seorang mukmin ini mendapatkan berbagai kenyamanan di dunia ini. Dengan sikap syukurnya itu, dia menjadi orang yang diberi tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang mukmin mendapatkan hal-hal yang bagi dia, anggapan dia sesuatu yang menyesakkan dada, ya, menjadikan hidupnya sempit, terjepit gitu kan. Sampai demikian, susah sekali hidup ini. Tetapi kehidupan yang susah tersebut, kehidupan yang menurut anggapannya berat, ya, ia hadapi dengan sikap sabar. Nah, sikap sabarnya inilah yang kelak akan mendatangkan berbagai kebaikan untuk dirinya. Karena pahala bagi orang yang sabar itu adalah pahala yang tidak ada batasnya. Ya. Tidak ada batasnya. Ya. Apa itu sabar? Sabar, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, dalam salah satu risalah beliau, itu apa? Kitab Ithaful Uqul Bisharhi Salasatil Usul, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan as-sabru secara lughatan, secara bahasa adalah al-habsu wal man'u. Itu sabar secara bahasa. As-sabru artinya al-habsu wal man'u. Al-habsu penjara, tahanan, wal man'u mencegah. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mampu menahan, mampu mencegah, mampu menahan, mampu mencegah dari tindakan-tindakan yang di luar kepatutan, di luar kendali. Itu secara bahasa saja sudah tergambarkan apa itu sikap sabar. Ya. Nah, secara istilah sikap sabar, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, dan ini pun di apa istilahnya, definisi ini pun ada pula di kalangan para ulama lain seperti misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, para ulama lain. Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan as-sabr secara istilah huwa habsul lisan anit tasyakki wa tasyakhut wa nafsi anil jaza wal jawarih an latmil khudud wa syakil juyub. Jadi yang namanya sabar itu habsul lisan, seseorang mampu menahan lisannya dari apa? Dari melakukan keluh kesah dan sikap amarah dengan lisannya itu. Yang kedua, seseorang yang bersabar itu mampu menahan kegoncangan jiwanya. Mampu untuk mengendalikan mentalnya sehingga tidak goncang. Yang ketiga, seorang yang sabar itu mampu menahan diri dari menggerakkan anggota tubuhnya. Ya, untuk apa? Ilustrasinya disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, an latmil khudud, memukul-mukul pipi, wasyakil juyub, dan merobek-robek rah baju, merobek-robek pakaian. Ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang an latmil khudud wasyakil juyub, yaitu ilustrasi ini diambil dari kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Tatkala orang-orang Arab jahiliyah ini ditimpa musibah dengan meninggalnya orang yang ia cintai, orang yang mereka cintai, kemudian sebagai bentuk ungkapan rasa dukanya, orang-orang Arab jahiliyah ini memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian. Nah, apa yang terjadi ini kemudian dijadikan sebagai salah satu yang terungkap di dalam definisi. Jadi seorang yang sabar itu dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Al-jawarih, mampu menekan, mengendalikan anggota tubuhnya. Untuk tidak apa? Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kepatutan. Ya, kalau kita sekarang mungkin anggota tubuhnya tidak digunakan untuk melempar gelas, tidak digunakan untuk melempar piring, ya, tidak digunakan untuk memukul, tidak digunakan untuk ya, menampar, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat definisi yang dikemukakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, seorang yang sabar itu minimalnya memiliki 3 kriteria. Orang yang sabar, dia memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama apa? Mampu menahan lisan. Ya. Ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi sesuatu yang menyulitkan bagi dirinya, ya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, lisannya terjaga. Tidak mengungkapkan kata-kata, tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang akan menjadikan situasi dan kondisi semakin keruh. Itu orang yang sabar. Ya. Diuji dengan berbagai macam fitnah kehidupan. Ya. Fitnah tahta, jabatan, karir, ya, kesuksesan dalam berbisnis dan lain sebagainya. Ketika misalnya jatuh, kolaps misalnya, tidak kemudian lantas lisannya ya, mengatakan atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan, ya, apalagi menunjukkan suudzon kepada Allah, na'udzubillah. Atau mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak baik. Ya. Menyalahkan fulan, menyalahkan alan, dan seterusnya misalnya. Nah itu kalimat lisannya itu terjaga, terkontrol, terkendali. Nah, habsul lisan. Mampu lisannya itu dia tahan. Nah itu orang yang sabar. Yang kedua, kriteria kedua orang sabar itu, ya, keadaan mentalnya, hatinya kokoh. Tidak goncang ketika menghadapi situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang menekan keadaan jiwanya, situasi-situasi yang penuh stressing, ya, sehingga kemudian jiwanya kolaps. Tidak demikian orang yang sabar. Ya, banyak orang yang kolaps itu kemudian mengambil langkah akibat jiwanya goncang, mentalnya rapuh, kemudian apa? Mengambil langkah 1000. Datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke orang-orang yang katanya dianggap pinter. Ya. Kenapa? Karena jiwanya goncang. Karena jiwanya tidak kokoh. Nah, yang seperti ini, ya, bukan orang yang sabar. Tapi orang yang sabar, ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, masalah-masalah yang ada, dia mampu untuk bertahan, ya, dengan kekokohan mental, kekokohan hati, sabit. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu adalah bahagian daripada sikap orang yang sabar. Sikap orang yang sabar. Mampu untuk mengendalikan jiwanya. Tidak kemudian setelah itu marah-marah. Ya, mencela sana, mencela sini. Tidak. Ya. Situasi-situasi sulit ini dia hadapi dengan tenang. Ta'ani. Dengan penuh rasa, ya, pikiran yang mendalam, pertimbangan yang, ya, yang baik, ya, lisannya terjaga, jangan sampai lisannya atau tulisannya memperkeruh situasi keadaan. Itu orang yang sabar. Nah, kriteria yang ketiga orang sabar itu, dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Ya. Mampu mengendalikan jempol jari jemarinya untuk tidak kemudian menulis yang setelah tulisannya dibuat di share, setelah di share bikin orang bingung, setelah di share bikin orang susah, setelah di share bikin orang saling mencurigai satu dengan lainnya, setelah di share kemudian lah tidak demikian. Meskipun mungkin tulisannya baik, tetapi akan menjadikan timbul permasalahan. Nah, orang yang sabar dia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Mampu mengendalikan tangannya, mampu mengendalikan jari jemarinya, mampu mengendalikan kakinya. Ya. Kalau dia bermasalah misalnya, istrinya bermasalah, istrinya menjadikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia mampu mengendalikan tangannya. Tidak langsung main gampar, tidak langsung main tempeleng. Orang yang sabar mampu dia menahan, mengendalikan anggota tubuh. Ya. Anak kita mungkin karena satu dan lain hal melakukan kesalahan, tidak langsung kemudian lisannya, ya, mengumpat, mencaci maki anak kita. Nauzubillah. Tidak kemudian lantas anggota tubuh kita, tangan kita nempeleng anak kita. Nauzubillah. Itu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Nah, bagi orang yang sabar, mampu kendalikan, ya, tangannya, kakinya, ya, gelas yang ada di depannya aman, tidak akan bakal pecah. Piring yang di dekatnya aman, tidak akan mungkin terbang, ada piring terbang. Ya. Intinya pintu pun aman, tidak akan dibanting. Ya. Aman di tengah semua peralatan, semua sarana prasarana. Ya. Ketika datang seorang yang sabir, orang yang sabar, aman dia, tidak akan ada kerusakan. Beda kalau mentalnya mental yang mudah goncang, tidak sabaran. Ya. Orang bilang sumbu pendek. Ya, sumbu pendek kan mudah meledak. Gitu. Mudah sekali untuk meluapkan emosi. Nah, orang yang sabar tidak demikian. Nah, maka situasi apapun mari kita belajar untuk kalau kita dihadapkan dengan masalah, dihadapkan masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah yang lain-lainnya, ya, maka sambutlah masalah itu. Artinya apa? Ya, hadapi masalah itu dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bening, dengan sikap yang baik, dicari solusinya. Ya. Dicari solusinya. Karena yang namanya hidup, masalah itu mesti ada. Ya. Hidup rumah tangga, masalah itu mesti ada. Entah masalah dari kita, entah masalah dari istri kita, entah masalah dari anak-anak kita. Ya. Nah, hadapi masalah itu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, sehingga ketika ya, kita menghadapi masalah itu, kita menjadi orang-orang yang bisa keluar dari permasalahan yang bisa mendapatkan solusi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bi'aunillah. Nah, ini. Jadi selesaikan masalah itu dengan penuh kelemah lembutan. Enggak perlu kasar-kasaran. Enggak perlu tuduh-tuduhan. Tuduh sana, tuduh sini, enggak perlu. Selesaikan dengan lemah lembut. Ya. Kalau dengan istri, selesaikan dengan lemah lembut. Hati wanita itu halus, perasaan wanita itu lembut. Jangan dikasari. Ya. Kalau kita ada masalah sesama ikhwah, ya, selesaikan dengan baik, dengan penuh kelemah lembutan. Ya. Enggak perlu perang. Perang apa? Perang posting. Ya. Enggak perlu. Dan enggak perlu dilayani. Kalau yang mau ngajak perang lewat medsos, enggak perlu dilayani. Enggak ada manfaatnya. Kalau kita semakin terpancing, semakin ya sama jeleknya. Ya, orang berbuat jelek kepada kita, dibalas lagi. Ya sama jeleknya. Ya, seperti orang nempeleng muka seseorang, seseorang membalas lagi dengan nempeleng. Ya sama jelek. Kecuali yang memutuskan nempeleng lagi. Itu pemerintah, waliul amr, karena itu hukum kisos misalnya. Itu lain. Tapi kalau kita terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, sehingga situasi semakin runyam, situasi semakin tidak kondusif, itu artinya satu, kita bukan termasuk orang yang sabar dalam menangani permasalahan itu. Yang kedua, kita sama buruknya, sama jeleknya dengan orang yang memancing-mancing situasi menjadi keruh. Nah, maka ya, hadapi semua masalah itu dengan pikiran yang jernih, hati yang bening, ya, tidak kata orang Jawa gelusa-gelusu, ya, istikjal, terkesan emosional misalnya. Ya, hadapi saja dengan tenang. Ya, ada masalah apa? Masalah ini. Oh ya sudah. Ya. Penyelesaiannya bagaimana? Solusinya bagaimana? Dicari. Nah, hal-hal yang demikian itu bisa terjadi ketika kondisi kesabaran itu melekat pada seseorang. Tapi kalau kesabaran tidak ada pada diri seseorang, na'udzubillah, akan menyelesaikan masalah pun sulit. Ya. Apalagi sambil menonjolkan egonya. Wah, itu lebih. Ya. Sudah tidak bisa diajak berbicara seperti itu. Na'udzubillah. Ya. Maka, ya, dengan sikap sabar itu kita berusaha menjadi orang-orang yang berada di atas jalur yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Fabima rahmatin minallahi limtalahu walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Dengan sebab rahmat, sikap rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala limtalahu. Ya, kamu bersikap lembut kepada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalb, seandainya engkau bersikap keras dan kasar, ya, keras hati, kasar, la faddu min hawlik, maka niscaya mereka akan lari dari kalian, dari engkau. Akan lari. Ya, kenapa? Sikap kasar itu sikap yang tidak simpatik. Sikap keras hati itu adalah sikap yang tidak baik. Orang-orang akan lari. Nah, maka tebarkanlah dakwah ini dengan penuh senyum. Ya, kepada kaum muslimin yang mereka perlu ilmu. Kepada kaum muslimin yang mereka perlu sentuhan-sentuhan dari kita. Ya, perlu dakwah dari kita, nasihat-nasihat dari kita. Ya. Banyak sekali, selain sunnah misalnya, menebarkan salam, banyak sekali perkara-perkara sunnah yang itu menyangkut sosial kemasyarakatan yang perlu kita tumbuhkan. Ya. Jangan kita hidup seperti menara gading di tengah masyarakat. Ya. Artinya apa? Ya, eksklusif. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi, kembali kepada pembicaraan awal, sikapilah dengan baik. Masalah-masalah yang ada pada diri kita, baik masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun, sikapi dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan minas sabirin, ya, termasuk minas sabirin, orang-orang yang sabar. Karena sungguh orang yang sabar itu balasan ganjaran pahalanya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sekedar tausiah pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang mencerahkan kita, menjadikan sesuatu yang inspirasi bagi kita sehingga kita bisa beramal lebih baik lagi hari ini dan hari-hari yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita air panas.